Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hdi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Pendengar radio Hang dan juga TV Hang dan semua yang hadir di tempat studio ini, wabil khusus para ummahat, dengan perjalanan kaki Anda Allah hitung surga, dan dengan duduk Anda di majelis ini Allah jadikan sebagai taman. Amin ya rabbal alamin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuju thalabul ilmi, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Dan ketika kita hadir duduk dengan seksama, fokus dan konsen, Allah jadikan sebagai taman surga, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW, إِذَا مَرَلْتُمْ بِرِيَادِ الْجَنَّةِ فَرْتَعُوا. Jika di antara kalian menemukan melewati taman surga, hendaklah bersimpuh. وَقِيلَ وَمَا رِيَادُ الْجَنَّةِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Rasulullah ditanya, apa yang dimaksud dengan رِيَادُ الْجَنَّةِ, yaitu taman surga? Rasulullah SAW mengatakan, halqatu dzikri, halqah dzikir. Dan maksud halqah dzikir ini dikatakan oleh Imam Atha Al-Khurasani, maksudnya adalah halqatul ilmi, halqah talabul ilmi. Nah, secara spesifik kita akan membahas tentang masalah rumah. Rumah tangga dan pendidikan, rumah tangga dan dakwah. Intinya rumah merupakan satu nikmat. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 80. Yang Allah tegaskan, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Setelah Allah menjelaskan, wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah akhirnya menegaskan, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Surat An-Nahl ayat 80. Dan Allah menjadikan untuk kalian rumah-rumah kalian adalah sebagai sakan. Kalau kita tilik dari sisi bahasa, sakan itu adalah tenang. Makanya rumah tangga yang tenang namanya sakinah. Orang yang tidak bisa kemana-mana karena enggak punya uang namanya miskin. Dan pisau yang digunakan untuk menyembelih hewan sembelihan, setelah disembelih tenang namanya sikin. Sehingga sakan dikatakan sakan karena memang disitulah kita berteduh, tinggal. Dan mencari ketenangan hidup. Sepanjang hari kita capek di luar untuk kerja. Hiruk pikuk kehidupan terkadang mendera kita. Belum lagi fitnah dan berbagai macam ujian. Maka tempat untuk berteduh, tempat untuk membentengi diri, dan dia adalah ibarat benteng fitnah, tidak lain adalah rumah. Oleh karena itu, seorang muslim harus menjadikan bagaimana rumah itu seindah mungkin, dan bahkan kalau bisa, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ya? Dan jangan sebaliknya, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, la taj'alu buyutakum maqabir, janganlah engkau menjadikan rumahmu seperti kuburan. Layaknya kuburan, tidak ada pernah aktivitas ibadah dilakukan. Kajian tidak ada, membaca Al-Quran tidak pernah, berzikir kosong, bahkan rumah bak kuburan, tempat kejahatan, dan tempat berbagai macam kelalaian. Yang ada adalah anggota keluarganya suka terjadi pertikaian. Isinya kalau komputer enggak menyala game, atau mungkin TV-nya penuh dengan berbagai macam acara-acara yang mengundang maksiat. Ini semuanya sungguh sangat bertentangan dan jauh dari maksud rumah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabir. Bagaimana sekarang kita menjadikan rumah kita itu tidak seperti kuburan? Rumah kita adalah taman surga, rumah kita adalah taman ilmu, rumah kita adalah tempat untuk berteduh dan menyelamatkan diri dari fitnah. Yang pertama adalah kegiatan untuk meningkatkan ilmu. Ya. Ya, intinya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, langkah apa saja dalam rangka untuk meningkatkan ilmu yang ada di rumah atau mendidik anak kita supaya keilmuan anggota keluarga kita, rumah kita, dan juga orang-orang yang tinggal di rumah kita ini ilmunya meningkat. Yang pertama, ini dari 101 langkah untuk mendidik keluarga adalah mengadakan kajian rutin. Bisa kita mengkaji masalah fikih, kita bisa mengkaji masalah hadis, bisa mengkaji masalah tafsir, tetapi prioritas dan utamanya adalah akidah. Dan alhamdulillah di sana ada buku-buku ulama tentang akidah yang cukup representatif untuk kita kaji sebagai bahan kajian di rumah kita. Dengan cara mungkin seorang ayah ketika saat hari libur, ya, kumpul setelah sholat subuh mungkin, atau mungkin jam tertentu kita sepakati, kemudian kita bacakan satu hadis saja dari Arba'in Nawawi, satu hadis saja dari Riyadhus Shalihin, atau kita bacakan satu lembar buku tentang akidah seperti Usulus Salasa, seperti Kashfus Syubhat, atau seperti kitab Tauhid, atau kitab-kitab ulama yang lainnya. Ini insyaallah potensi untuk meningkat keilmuan keluarga kita akan semakin bagus. Langkah yang kedua untuk meningkatkan keilmuan keluarga kita adalah menghafal Al-Quran. Nah, kalau kita membaca keutamaan Al-Quran, masya Allah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ini untuk yang punya bukunya bisa dilihat di halaman 29. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan orang yang belajar Al-Quran itu subhanallah, diberikan keutamaan oleh Allah, man qara al-Qur'ana, kata Rasul, barang siapa yang membaca Al-Quran, wa ta'allamahu, dia mempelajarinya, maksudnya di sini berarti mengkaji tafsirnya, wa amila bihi, dia amalkan isinya, ulbisa yawmal qiyamah tajan min nurin dawuhu mithru dawi syams, nanti dikenakan pakaian berupa mahkota yang cahayanya lebih terang daripada matahari atau mirip matahari. Wa yuksa walidai, dikenakan ke orang tuanya khullatani, pakaian yang terindah, la yakumu bihi madunya, yang tidak bisa menyamai dunia. Artinya dunia ini enggak bisa membelinya. Fa yuqulani, kedua orang tuanya mengatakan, bima kasaina, dari mana kita mendapatkan pakaian ini? Fayuqalu, dikatakan, bi akhdi waladikumal Qur'an, karena anakmu menghafal, membaca, menghafal, dan mengamalkan Al-Qur'an. Allahu Akbar. Nah, langkah-langkah yang bisa kita lakukan di keluarga kita, kita bisa datangkan salah seorang syekh atau ustadz setiap seminggu sekali atau seminggu dua kali, atau kita ikutkan ma'had kalau memang ada, atau kita sendiri juga harus murojaah. Di sela-sela nyantai kita, kita murojaah beberapa ayat dari surat tertentu, atau yang sifatnya hafalan, yang sifatnya itu dia menghafal. Terus kemudian sesekali kita cek makhraj hurufnya. Apalagi kalau kita itu lebih bagus lagi, kita juga mengawasinya secara rutin tertib. Pengawasan ini bisa setiap hari, bisa setiap minggu, bisa setiap bulan. Tetapi kalau setiap bulan ini sungguh sangat jarang sekali, ya. Nah, apalan pun kita lihat. Kalau anak SD beda dengan SMP, beda dengan SMA. Kalau ini yang kita berikan insya Allah, ya rutin aja setiap hari satu ayat. Coba bayangkan, satu hari berapa ayat? Kalau satu tahun, 360. Taruhlah yang sekarang produktif itu 300 hari. Yang lainnya mungkin karena liburan, karena ujian, karena urusan-urusan yang lain, mungkin maksimalnya 250 per tahun kita mendapatkan 250 ayat, sungguh sangat bagus. Ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya untuk membangkitkan gairah keilmuan keluarga kita adalah menghafalkan hadis-hadis Nabi. Semangat untuk menjaga hadis Rasul, nadzarullahu mra'an, kata Rasulullah SAW, nadzarullahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha farubba hamili fiqhin ila man huwa afqah. Semoga Allah jadikan muka seseorang berseri-seri yang mendengarkan hadis dariku, dia hafal dengan baik, lalu dia tunaikan seperti apa adanya yang dia dengar dari saya. Berapa banyak orang yang membawa fikih dikasihkan kepada orang yang lebih faqih. Nah, ini memberikan suatu apresiasi buat orang yang menjaga sunnah Rasul dengan awal balighu anni walau ayah kita hafalkan. Nah, metodenya kita bisa letakkan umpamanya di suatu papan tulis yang kita copy dengan format yang besar sehingga dari jarak 5 meter tulisan itu bisa kebaca. Dan kita letakkan di suatu tempat yang anak kita lalu lalang, anggota keluarga lalu lalang setiap hari, setiap saat. Sehingga setiap hari melihat, setiap bukan hanya hari, setiap dia masuk rumah, keluar rumah melihat. Kalau seandainya setiap dia itu keluar masuk baca innamal a'malu binniyat, masya Allah. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Atau kalau kita agak sedikit modal, kita bikin semacam banner, kita letakkan di depan pintu rumah kita. Satu hadis, atau dua hadis, dua hadis. Nanti sudah apal kita ganti lagi. Memang di sini bongkar pasang, ini kita juga harus cari solusi efisiensinya. Ya kalau bisa kertas dilepas nanti pasang, kertas lepas pasang setiap hari. Ya kita melihat, masya Allah. Ini cara untuk mudah menghafalkan hadis Rasulullah. Yang tidak kalah pentingnya juga ada lomba-lomba kecil di rumah untuk menghafal hadis-hadis yang sudah kita tugaskan untuk menghafal dengan hadiah-hadiah ringan, ya dengan satu reward umpamanya nanti yang hafal kita kasih semacam uang atau yang lainnya, atau kita ajak jalan-jalan dan yang lainnya. Ini satu hadiah untuk menyemangati mereka. Dan hadis kita bisa ambilkan dari Arba'in Nawawi, kita bisa ambil Sulbulus Bulughul Maram, kita bisa ambil dari Sahih Bukhari Muslim, terserah hadis-hadis pilihan tersebut. Kemudian yang keempat, mendaftarkan keluarga ke lembaga Tahfidzul Quran. Ini juga untuk memotivasi keluarga kita agar semangat untuk mencari ilmu. Ya, kita daftarkan, ya insya Allah kalau memang apalagi full day, apalagi sekolahnya di sekolah yang hanya setengah hari, maka sorenya kita ikutkan tahfid. Contoh saja, di pondok kita juga kita siapkan khusus untuk anak-anak yang full day, anak-anak yang di sekolah negeri, sekolah umum, yang tidak sempat untuk mengenyam pendidikan agama lebih detail, kita berikan. Bahkan kita siapkan tahfidz itu gratis. Selama 2 tahun hafal 30 juz ini ya. Terus kemudian menghadiri kajian Islam ya. Ini juga bisa kita adakan rutin yang sifatnya mingguan, bulanan, ada yang tablek, ada yang kajian umum. Apalagi ketika ada masyayikh dari Timur Tengah datang, kita ajak. Pertama, poinnya kita semangati mereka cinta ulama. Kemudian yang kedua, kita semangati mereka untuk berjalan berkelana thalabul ilmi. Karena berkelana, berjalan mencari ilmu itu suatu tradisi ulama salaf. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i, "Taghrab 'anil awtani fi talabil ula, fasafir fa fil asfari khamsu fawaida." Kata Imam Syafi'i, berkelanalah dan berjalanlah untuk mengembara mencari ilmu, karena dalam pengembaraan itu ada banyak faedah. Di antaranya mendapatkan wawasan, rezekinya luas, dan mental tangguh. Dan yang tidak kalah pentingnya, ketemu dengan orang-orang yang berpengalaman, sehingga tidak picik dan tidak sombong, tidak menjadi pendekar kandang, karena ternyata di sana ada orang yang lebih hebat, lebih baik. Nah, selanjutnya juga untuk meningkatkan keilmuan rumah tangga kita, keluarga kita adalah berkunjung ke rumah para da'i dan ahli ilmu. Ini bisa dilihat di bukunya halaman 34. Artinya, sesekali keluarga, anak, istri kita ajak untuk kunjungan ke rumah ulama, masyayikh, ustad, atau da'i dalam rangka untuk fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'alamun. Hal-hal yang secara spesifik sulit untuk ditanyakan di kajian umum, kita perlu datang. Atau syukur-syukur kalau ada asatid datang, umpamanya ke suatu daerah, kita minta waktu khusus karena memang itu kondisinya adalah emergency. Makanya Imam Syafi'i menegaskan, "Uhibbus salihina walastu minhum." Saya senang orang-orang soleh walaupun saya tidak sepadan. Ini menunjukkan ketawadhuan Imam Asy-Syafi'i, masya Allah. La'alli analu syafa'ah, mudah-mudahan saya mendapatkan syafa'ahnya. Karena berteman bersanding dengan orang soleh itu dikatakan oleh Ibrahim Al-Khawas sebagai bentuk obat hati. Obat hati itu ada 5, diantaranya adalah bersanding berteman dengan orang soleh. Dan Masya Allah, jangankan kita manusia, anjing aja menjadi mulia karena berteman dengan Ashabul Kahfi, apalagi manusia. Kemudian nomor 7, menggantungkan sarana informasi. Nah, di rumah juga penting diadakan semacam papan informasi. Ya, syukur-syukur di sini kalau memang digital lebih mantap lagi ya. Tinggal disetel, ya nanti kita setelin dikir sholat, sesekali dikir, dikir pagi dan sore, sesekali bacaan Al-Quran. Syukur-syukur rumah yang ada itu dikasih sound, ya. Masya Allah, setiap kamar-kamar dan setiap tempat-tempat itu masuk, ya. Sehingga setiap saat, kecuali di WC, jangan dikasih ya. Itu diperdengarkan Al-Quran, diperdengarkan hadis, nah plus ada informasi, nanti ada kajian diumumkan. Ya walaupun hanya sekedar keluarga, minimal anak kita melihat, oh ada Syekh Fulan, ada Ustadz Fulan, ada kajian, dan yang lainnya. Ini sudah sejak dini mendidik anak kita untuk mencintai kajian, walaupun belum datang dulu. Ini proses pendidikan. Jadi menggantungkan sarana informasi. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah sampaikan isi ceramah atau nasihat yang didapat. Ada kadang-kadang tablet sang istri tidak bisa ikut. Karena subhanallah jihad dia di rumah dengan mendidik membina anaknya sehingga kesulitan untuk hadir. Maka sang suami harus kreatif. Sang suami harus memiliki satu semacam perhatian. Saya ringkas minimal kalau tidak detail, disingkas di dalam benaknya, ya, disampaikan sambil duduk, ya tidak ada kesan kita saat ini tegang, nyantai. Alhamdulillah tadi Masya Allah kajian yang kita dapat di Hang tadi, Syekh dari Saudi, Masya Allah membahas tentang masalah kaitannya tentang akidah, membahas masalah manhaj, tentang masalah ukhuwah kita, bagus sekali. Di antaranya beliau menyebutkan tentang pentingnya kita untuk saling kunjung-mengunjungin, untuk saling memperhatikan sesama seakidah ahli sunnah wal jamaah dan yang lainnya. Ini keluarga kita minimal ada komunikasi positif. Ada semacam sambung hati lewat dakwah, lewat menyampaikan ilmu, plus keluarga kita mengetahui minimal hasil daripada ilmu tersebut. Jadi jangan egois, yang butuh pinter cuma Anda saja, sang bapak saja, sementara istri yang di rumah, yang sudah sibuk dengan kerjaan rumahnya, yang ingin datang untuk ta'lim tidak sempat, Anda bikin semakin dia jauh dari ilmu. Kita dekatin dengan berbagai macam ilmu yang kita dapatkan. Terus kemudian nomor 9 adalah mengikutkan keluarga dalam perlombaan. Nah, perlombaan ini bukan suatu hal yang negatif, bahkan sunnah. Karena Umar bin Khattab saat berada di majlisnya Rasulullah, ketika itu ada Abu Bakar, Rasulullah memberikan satu kuis, siapa yang tahu di antara kalian pohon sebagai perumpamaan orang mukmin. Semuanya diem. Saat itu pulang Abdullah ibn Umar mengatakan kepada bapaknya, wahai bapakku, saya tadi sebetulnya ingin menebak pohon kurma. Kenapa kamu gak ngomong? Kalau seandainya kamu katakan, saya akan kasih ini dan itu. Ini juga dibolehkan untuk memberikan hadiah, tapi waswadalah. Jangan sampai hadiah lomba itu didapatkan patungan di antara peserta. Itu akan terjebak pada judi alias gambling. Karena hakikat judi itu adalah memperebutkan keuntungan yang didapat dari peserta. Dan itu ada pada perlombaan. Walaupun Quran yang dilombakan tidak akan bisa mencucikan kotoran perjudian tersebut. Makanya ini nasihat buat semua panitia lomba, semua panitia yang mengadakan kuis, hendaknya termasuk radio ketika mengadakan kuis, hendaknya dihindari dari hadiah yang dia ambil dari peserta. Ya, entah itu lomba Quran, lomba menggambar, melukis yang syar'i ya, lomba mewarnai atau lomba hafal sirah, hafal hadis, silakan, tetapi yang syar'i lomba hadiah jangan didapatkan dari peserta. Nomor 10, menyekolahkan anak-anak ke ma'had tahfidz Al-Qur'an atau ma'had yang syar'i ya. Ya, min ma'had okay, menekankan umum, subah sekolah umum belajar agama. Seperti yang kita apa namanya bentuk ya IHBS itu subah sekolah umum belajar agama, tapi tetap penekanan 4 jangan sampai dilupakan. Karena pada dasarnya orang tua itu memondokkan anak mencari 4. 1 akidahnya lurus, 2 manhajnya bagus, 3 hafalan Al-Qur'annya juga bisa diandalkan, 4 lulus ujian nasional bisa melanjutkan kepada jenjang berikutnya. Ya, dan para ulama dulu Masya Allah ketika menyekolahkan anaknya, putranya itu diantarkan, dipesankan secara khusus. Makanya kemarin ada himbauan dari Diknas masing-masing orang untuk mengantarkan anak ke sekolah. Dan itu bukan hanya formalitas, ini bukan hanya program yang kita nyatakan sebagai program kesekolahan, tidak. Itu asas pendidikan yang dikembangkan oleh para ulama salaf. Contoh saja Hisham bin Abdul Malik, seorang khalifah loh. Ketika saat mendidik anaknya kepada salah seorang ustadz, dia datangi di rumahnya dipesankan. Sesungguhnya anakku ini bandel di depan mataku. Maka aku serahkan kepadamu pendidikannya. Bertakwalah kepada Allah dan tunaikan amanah yang pertama kali aku wasiatkan kepadamu adalah ajarkanlah anakku dengan kitabullah. Kemudian ceritakan kepada mereka syair-syair yang terbaik dan pilihkan daerah Arab yang paling baik lalu ambil syair mereka dan didiklah mereka agar mengenal halal haram dan khutbah, yakni khutab itu sulitnya hidup serta sejarah peperangan. Nah, ini pesan Masya Allah. Kemudian tanamkan cinta kepada Al-Quran. Nah, ini juga anak kita sejak dini harus kita tanamkan cinta Quran. Bagaimana caranya? Kecil saja. Coba kalau sekarang anak ini kita setiap hari ajak untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kecil ya, ayat-ayat pendek ini sudah mendorong. Terus kemudian ketika sekarang ada sesuatu harus selalu kita kaitkan dengan Quran. Kalau kamu ingin belajar sukses, lulus, kamu harus sering baca Al-Quran. Subhanallah. Dia minta baju. Kamu saya akan belikan baju kalau kamu bisa hafal surat ini. Loh, Masya Allah, segala gerak-gerik anak dan hidup anak itu selalu kita kaitkan dengan Quran. Allahu Akbar. Sampai termasuk minta makanan. Saya minta makan ini enggak? Kamu boleh minta makan. Tapi kamu harus mau tahfidz ya. Kalau tahfidz harus semangat, enggak boleh absen. Terus kita kaitkan dengan Al-Quran, dengan pemberdayaan dia cinta Al-Quran, dan jangan sampai anak itu apalagi kita didik meremehkan Quran, merendahkan Quran, apalagi mengolok-olok Al-Quran yang kata Allah, قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرُسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. Katakan Muhammad, apa dengan Allah ayat Rasulnya kalian mengejek, mengolok-olok? La ta'tadiru, jangan cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Allah katakan di dalam ayat tersebut, kafir. Nah, yang tidak kalah pentingnya ketika sekolah, anak kita harus bikin bangga. Membawa Al-Quran, nenteng Al-Quran, bahkan anak tanpa harus dia minta, kita harus berikan belikan Al-Quran. Apalagi sekarang dia pesantren, dia minta Quran, enggak dibelikan, subhanallah. Ya. Dengan demikian, dia akan terus bersama Quran, dekat dengan Quran dan akan biasa membaca Al-Quran. Nomor 12 yang juga ini 101 di antara sekian cara mendidik keluarga kita adalah melatih manajemen waktu. Anak rata-rata hidup tidak teratur secara waktu. Kebutuhan main dengan istirahat sering tidak seimbang. Padahal anak itu kalau umur balita dibutuhkan 10 sampai 12 jam untuk tidur. Ya, itu umur 1 sampai umur 6 ya. Setelah itu dibutuhkan 8 jam, 6 sampai 12. 12 sampai umur 17 dibutuhkan 7 ya. Adapun kalau di atas 40 itu rata-rata 5 sampai 6 ya. 6 itu sudah banyak. Semakin tambah umur itu semakin kurang tidur ya, itu semakin bagus. Nah, perlu diketahui manajemen waktu ini harus kita tanamkan. Disinilah produktivitas orang itu akan muncul. Disinilah kehebatan orang itu akan tumbuh. Disinilah anak kita akan disiplin. Disinilah anak kita akan hebat. Sebetulnya, hadirin sekalian, para pemirsa, para pendengar, Imam Syafi'i waktunya sama dengan kita. Imam Ahmad juga punya waktu hanya 24 jam. Kenapa sekarang Imam Syafi'i bisa hebat setelah taufik dari Allah? Karena beliau bisa memanage waktu, kita tidak bisa. Sementara Rasulullah mengatakan, "Lan laisa yatahassaru ahlul jannah ala syai'in illa ala sa'atin marrat bihim wa lam yadhkurullaha fiha." Tidaklah penghuni surga pernah menyesal atas sesuatu kecuali saat-saat berlalu di dunia dia tidak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa kita sering membuang waktu begitu saja untuk ngobrol, untuk nongkrong, untuk nyantai, bahkan hanya sekedar kita kadang-kadang jalan keliling mall tanpa tujuan, apalagi na'udzubillah bermajlis dengan majlisul ghibah. Padahal Rasulullah mengatakan, "Man qala subhanallah wa bihamdihi marratan ghurisat lahu nakhlatun fil jannah." Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi sekali, masya Allah, kata Rasulullah, apa? Ditanamkan satu pohon kurma di surga. Allahu Akbar. Dan Rasul mengatakan, "Qul huwallah thuluthul Qur'an." Qul huwallah itu sepertiga Qur'an. Allahu Akbar. Sekarang berapa banyak kita bisa membaca Qul huwallah surat Al-Ikhlas sekali majlis kita ghibah. Sekali kita nongkrong. Sekali kita keliling mall, sekali kita sekarang ngobrol. Berapa subhanallah wa bihamdihi gugur dari kita, sehingga pohon-pohon kurma di surga kita tumbang, karena kita telantarkan untuk hal yang sia-sia. Min husni islamin mar'i tarku ma la ya'ni. Pertanda kebaikan Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Nah, orang tua harus bisa mendidik, mengarahkan, memanage waktu anak. Kapan dia harus tidur, kita harus kontrol. Kapan dia harus bangun dan sholat, kita harus awasi. Kapan dia harus pergi ke sekolah, kita harus motivasi. Kapan dia pulang, kapan dia main sama temannya, kita harus terus awasi dan terus kontrol. Nah, selanjutnya kajian mingguan khusus wanita. Nah, ini juga sangat menarik. Di sini ada hadis Rasulullah SAW, pernah ada sekelompok wanita yang datang kepada Rasulullah untuk minta kajian khusus. Makanya Rasulullah akhirnya membuat suatu perjanjian di rumah fulana, ya, seorang perempuan yang akhirnya di antara yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang kesabaran seorang wanita ketika ditinggalkan anak-anaknya meninggal dunia pada saat sebelum baligh. Masya Allah. Ini kajian khusus penting. Umpamanya gini, saya kasih contoh. Ada 5 tetangga yang sudah masya Allah mapan kajiannya. Sesekali sebulan sekali kumpul 5 kakak untuk membahas satu kitab. Umpamanya kita baca kitab kecil ini sendirian. Mungkin di sini kurang detail. Ada yang membaca, setelah itu kita diskusikan. Diskusinya, gimana ya anak-anak kita ini mbak, kok kadang-kadang susah banget untuk di halo, televisi, main game. Nah, didiskusikan. Nah, dari situ nanti akan ketemu solusinya. Ya. Dengan kajian juga bisa mendatangkan ustazah atau kajian sendiri. Ya. 5 orang, 10 orang keliling dengan membaca umpamanya Riyadhus Shalihin, kitab Tauhid, Usulus Salasah. Ya, kalau ada yang bisa menjabarkan tanpa harus panjang lebar itu lebih baik. Kalau tidak, minimal kita baca buku tersebut. Ya. Ya, kalau bisa ada yang menjelaskan agak sedikit luas, enggak ada masalah. Kemudian gantian. Satu halaman si fulana membaca, kemudian giliran fulana. Dan ini kita gilir gantian ke rumah. Kalau 10 orang tadi kan bisa Masya Allah. Per bulan dapat 1 tahun sekali Insya Allah. Atau per minggu. Ini suatu kebaikan rumah kita juga makmur dengan ilmu. Plus wanita ada pemberdayaan ilmu dan peningkatan dan juga ada keberanian. Syukur-syukur nanti akhirnya akan menjadi majelis ilmu yang serius, majelis ilmu yang sungguh. Dan mereka-mereka yang ikut akhirnya menjadi ustazah dan minimal bisa mengajarkan ilmu agama di sekitar dia insyaAllah. 14. Mendampingi anak dalam menuntut ilmu. Nah, kalau sekarang anak ke sekolah didampingi, diantarkan. Ya, pergi ke TK, SD, ya. Atau mungkin kajian khusus untuk anak-anak, diantarkan. Itu merupakan suatu kenikmatan sendiri. Kebanggaan sendiri dan motivasi sendiri buat anak. Tapi kalau sekarang dititipkan, ini sudah enggak gaya. Dan anak jadinya juga, ya dititipin gue. Kemudian selanjutnya nomor 15 kita percepat mengunjungi majelis ilmu ya seperti ini. Lalu menyiapkan guru khusus keluarga, biasanya privat. Ini cara untuk meningkatkan ilmu. Nah, melengkapi sarana untuk memperkaya ilmu agama sekarang. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk melengkapi sarana untuk memperkaya ilmu agama di rumah? Nomor 17 kelanjutannya ya, karena ini membuat perpustakaan keluarga. Nah, ini kalau bisa dikapling-kapling, ada buku untuk dewasa, untuk anak-anak sendiri, syukur-syukur ada visualisasi. Nah, nomor 18 jadinya nyambung, mengadakan perpustakaan audio visual ya. Di situ anak-anak bisa kita setelkan film-film heroik, pahlawan ya, terus kemudian flora fauna yang mendidik untuk cinta alam. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah ceramah-ceramah. Syukur-syukur bisa connecting dengan TV-TV yang islami insyaallah. Kemudian berlangganan majalah Islam, ini juga penting untuk anak kita. Nah, untuk keluarga kita. Selanjutnya menanamkan amaliyah dan ibadah. Apa yang kita lakukan supaya amal soleh dan ibadah keluarga kita meningkat. Yang ke-20 lanjutannya adalah memerintahkan ibadah dan memperbanyak amal soleh. Nah ini, jadi keluarga kita perintahkan untuk ibadah. Ya umpamanya di sini jangan saya ajak kepada bapak ibu, terutama ibu, jangan segen-segen jadi orang cerewet. Negur anak kita sholat, negur anak kita untuk membaca zikir pagi sore. Untuk ikut kajian, untuk apa aja kebaikan ditegur terus, ya. Contoh saja kita supaya sholat kita bagus anak kita, Allah sampai mengatakan wa'mur ahlaka bisholah. Khusus Allah menegaskan wa'mur ahlaka bisholah. Perintahlah keluargamu. Bahkan Rasulullah mengatakan muru auladakum bisholah wahum abna'u sab'i sinin, umur 7 tahun. Ini menunjukkan orang tua tidak boleh malas-malas memerintahkan anak ibadah untuk demi peningkatan amaliyah dan ibadah dia. Selanjutnya, ke-21 membiasakan puasa sunnah bersama keluarga. Sesekali kita ajak, yuk puasa Senin Kemis. Atau puasa Arafah kalau memang terlalu padat, terlalu susah, terlalu berat. Puasa Arafah sebentar lagi insya Allah kita aja ada Asyura juga bulan Muharram, sehingga anak terlatih ibadahnya. Kemudian mengajak keluarga buka puasa bersama. Nah, ketika puasa bareng-bareng, anak-anak ayo sekarang buka puasa. Dan kalau bisa, kantor juga memungkinkan sang ayah untuk cepat pulang ke rumah. Untuk bisa buka puasa bersama dengan istrinya, dengan anaknya. Dengan membaca doa kita ajarin. Ayo sekarang makannya baca apa? Bismillah. Kemudian jangan lupa berdoa. Ya, kemudian jangan lupa menggunakan tangan kanan dan nanti kita, masya Allah, syukur-syukur bisa sholatul jamaah. Caranya, ibu bapaknya datang ke masjid dulu, nanti setelah itu sholat berjamaah bersama anaknya atau anaknya dibawa ke masjid supaya dia kenal masjid, kenal orang soleh, mendengarkan bacaan-bacaan imam yang bagus. Ini pendidikan. Lalu yang selanjutnya, yang tidak kalah pentingnya, mengajak keluarga berziarah. Bisa ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, berarti ini adalah umroh. Ya. Kita ajak ziarah untuk ke tempat-tempat ustadz tadi atau tokoh agama. Adapun ziarah ke tempat-tempat yang tidak dianjurkan, maka jangan. Karena Rasulullah mengatakan, La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh kita mengadakan tur perjalanan kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Nah, berlomba-lomba sholat di shaf yang pertama. Nah, ini. Bagaimana anak kita ketika kita ajak jamaah, kita ajak di shaf yang pertama. Kita letakkan di situ ketika ada azan suruh jawab. Karena Rasulullah mengatakan, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida." Kalau seandainya orang itu tahu apa yang ada di dalam azan, hikmah keutamaannya, was-safil awal, saf yang pertama hikmah dan keutamaannya, tsumma la yajidu, kemudian tidak mendapatkan illa sahamu ali, lastahamu ali. Kita dia tidak dapatkan kecuali harus undian, maka dia akan lakukan. Dianjurkan untuk, yang selanjutnya 25, dianjurkan untuk ibadah bersama. Contoh, Idul Fitri bareng-bareng. Maka Rasulullah itu keluar dengan anaknya, istrinya, dan beberapa keluarganya untuk sholatul idain. Sebagian disebutkan oleh Abdullah ibn Mas'ud, yang ada di dalam halaman 56. Ini kita motivasi. Ya, pergi dakwah bersama, tabligh bersama, atau mungkin masya Allah sholat id bersama, idul fitri, idul adha, atau ada gerhana istisqa, ya. Pergi umroh bersama, ini juga. Pergi haji bersama, ini juga. Nomor 28, menghancarkan zikir. Ya, sekarang pada waktu zikir pagi, kita masih, ayo sekarang semuanya pada zikir pagi dulu. Ya, mau dapat sedoa, dua doa, hanya sekedar bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Kusper pergi, udah, biar enggak ada masalah. Yang penting dia sudah memulai, yang penting sudah mengalami zikir pagi sore. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah sediakan buku agenda. Nah, ini. Jadi biasakan anak itu punya diary, punya catatan harian. Mencatat peristiwa yang dialami di sekolah, dialami di jalan, dialami di hidupnya. Sehingga di sini dia akan terlatih menulis, merekam sejarah, yang tidak kalah pentingnya pengalaman-pengalaman dia jadikan pelajaran. Nah itu. Terus mendorong agar sering berdoa. Ya Allah, ini subhanallah. Jika anak kita itu setiap umpamanya mau ujian, dek, banyak berdoanya. Supaya Allah kasihkan kemudahan. Ketika anak mengalami kesulitan, dek, banyak berdoa ya, semoga dimudahkan oleh Allah. Ini akan menjadi suatu pressure tersendiri. Ud'uni astajib lakum, ad-du'a wal ibadah. Sehingga anak nanti setiap saat menghadapi kesulitan yang akan tempat bergantung Allah, lari kepada Allah, minta Allah, tidak kepada yang lain. Mengajarkan ruqyah syariah. Nah, ini. Jadi anak juga, keluarga juga harus diajarin ruqyah mandiri. Saat kena jin apa yang harus dihadepin, saat kena penyakit ain apa yang harus dihadepin, saat kena sihir apa yang harus dihadepin. Ini kita ceritakan juga bagaimana Rasulullah meruqyah, bagaimana sahabat meruqyah. Nah, insya Allah tertanamkan ruqyah syar'iyah sehingga tidak laku itu dukun-dukun. Memuliakan ayat Allah dan hadis Rasul dengan contoh ketika ada sesuatu yang ayat jatuh, ya lembaran Quran jatuh, suruh mungut, jangan dibiarkan diinjek, meletakkan Quran di tempat yang terhormat. Kemudian hadis-hadis Rasulullah ketika dibacakan hadis Rasul, enggak boleh ada yang bicara. Itu di stop, dengarkan, ini Rasul yang bicara, bukan saya. Jadi anak ditanamkan menghargai ayat Allah, hadis Rasul. Mengajarkan berziarah kubur, karena zurul kubur fa innaha tudzakkirul akhirah, melembutkan hati, mengingatkan akhirat, plus yang tidak kalah pentingnya adalah menghubungkan antara yang hidup dengan yang mati, ya. Kemudian muamalah dengan sesama manusia, ini bagaimana? Langkah apa seorang tua mendidik anak agar bisa bermuamalah secara baik di tengah masyarakat? Mendidik keluarga supaya bisa bermuamalah antara lain adalah mendekatkan keluarga dengan para ulama dan ahli ilmu. Nah, ini yang pertama. Jadi kemudian orang soleh, karena apa? Al-mu'min mir'atu akhih, orang mukmin itu cermin saudaranya. Al-mar'u 'ala dini khalilih, orang itu tergantung agama temannya. Dengan demikian kita kenalkan, kita dekatkan dengan teman-teman yang soleh. Cari rumah tinggal dekat masjid. Ini proses sosialisasi keluarga kita juga supaya bagus. Karena kalau dekat masjid, sholat gampang, ngaji gampang, ini masya Allah. Terus kemudian selanjutnya adalah ingatkan keluarga dari hal-hal yang haram. Coba bayangkan ketika Husain atau Hasan mengambil kurma yang geletakan, ya, kemudian dimakan, dimuntahkan oleh Rasulullah. Muntahkan, ya. Ayo, keluarkan. Ya, sampai Rasulullah SAW mengatakan, khuh, supaya apa? Keluar. Kenapa? Takut itu adalah harta sedekah. Sementara haram sedekah buat keluarga Rasulullah SAW. Ini diajarkan. Ini boleh, ini enggak boleh. Terutama ketika sudah mulai menginjak umur 65. Ya. Keluarga kita harus kenal mana yang halal, mana yang haram. Jangan cuma diajak untuk senang, hidup hedonis, materialis, sementara tidak tahu batasan, sehingga dia akan cenderung nanti menghalalkan segala cara. Rekreasi dengan keluarga lain yang soleh. Nah, ini tanggal 37, kita sesekali dengan keluarga tetangga atau teman-teman, yuk kita daripada sekarang rekreasi sendiri kurang asyik, ya, kurang gayeng kata orang Jawa, kita ambil 5 keluarga, 10 keluarga, satu bus kan, terus kita nanti bikin acaranya, bikin rundown acaranya, bikin ada kuisnya, ada permainan anak-anak. Sehingga ketika sekarang dengan keluarga hanya 5, 10, 50 akan lebih riuh rendah, akan lebih senang. Ya, acaranya juga, nah plus dana yang kita keluarkan akan lebih efisien. Kita sewa di suatu tempat. Terus kemudian mengajak anak bergaul dengan orang dewasa yang bijak. Nah, kita ajak ke paman yang berpengalaman. Ya, mungkin dulu masuk apalagi kita punya kakek veteran. Ya, masya Allah. Pas 17 Agustus ini kita ajak main, suruh cerita dulu perjuangannya kayak apa. Kita punya kakek dulu masya Allah pernah ikut perjuangan apa. Atau berpengalaman dulu menjadi tokoh di suatu organisasi. Sehingga kita ajak ke sana untuk menimba pengalamannya. Dakwah dengan etika dan akhlak mulia. Nah, ini juga kita namanya melatih anak berinfak dan bersedekah. Ini masya Allah. Ketika sekarang ada pengemis, bukan kita yang memberikan. Anak kita suruh, yuk kasih uang 1.000, 2.000. Ini latihan. Siapkan kotak amal di dalam rumah. Syukur-syukur dikasih tema-tema. Ini kotak musibah alam. Ini untuk santunan yatim piatu. Ini untuk radio. Ini untuk masjid. Ya, sehingga anak termotivasi masukkan bala 100, 200 rupiah, 500 rupiah. Enggak ada masalah. Terus kemudian berbagi dengan tetangga. Nah, kalau lagi ada oleh-oleh, anak kita sesekali kita ajak, kita suruh untuk nganterin, ngasih hadiahnya. Yo, kamu anterin oleh-oleh umroh yang kemarin kita umroh sama teman kamu tuh rumah depan. Ayo. dianterin. Masya Allah, dari situ anak belajar bagaimana cara namu, assalamualaikum, ngetok pintunya, cara sopan santunnya, plus dia sudah terlatih untuk memberikan kepada sesama, berbagi kepada sesama. Lalu, memberikan barang bekas. Nah, ini anak-anak kita, keluarga kita harus latih rawat barang-barang bekas yang masih manfaat, kita kasihkan kepada orang yang membutuhkan. Ya, tapi ya jangan terus bekas terus ya, sekali aja itu. Ingat fakir miskin, kalau ada barang bekas ini enggak bagus. Ngasih sarung bekas, ya, kopiah bekas, baju bekas ya. Ini bahaya, enggak, jangan ya. Karena Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan al-birra, maksudnya al-jannah. Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan, kalian tidak mendapatkan surga sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Menjauhi tindakan mubazir. Nah, barang-barang mubazir, ya, Rasulullah aja Masya Allah, kalau ada makanan jatuh itu dipungut, dihilangin kotorannya, disuruh makan, ya, disuruh makan ini ya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW selalu perhatian, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Quran menegaskan itu. Ajarilah mereka jangan asal buang barang. Ini juga berbagi dengan uang yang dimiliki ke tetangga, ke terminimal ke adik kakaknya. Terus kemudian 46 mengajari untuk mencintai binatang. Nah, ini Rasulullah SAW bagaimana mengajarkan kepada Umar memelihara burung sampai dikasih nama Nughair. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan suatu apresiasi kepada Abu Hurairah karena dia itu senang kucing sehingga namanya dikatakan Abu Hurairah. Ini semuanya cinta alam, cinta hewan, cinta flora fauna kita tanamkan ke anak kita. Melatih termasuk tidak buang sampah sembarangan tempat, tidak buang hajat sembarangan tempat, itu mengajari anak kita cinta lingkungan. Melatih menjadi dermawan, ini juga kita latih, jangan pelit, jangan bakhil. Menyantunin fakir miskin, ini juga bagian daripada pendidikan. Mengunjungi orang terkena musibah, melembutkan hati, ada musibah banjir, kita kunjungin sambil bawa ya sekedar bingkisan, kita sumbangkan, tapi minimal anak kita mengenali penderitaan orang yang susah, mengenali orang-orang yang sekarang ini tertimpa musibah, sehingga hati dia lembut, tidak keras, mengenali orang-orang susah tersebut. Ya. Terus kemudian 50, melatih sabar dan qanaah di saat susah. Ya. Nah, memupuk cinta kepada keluarga dan kerabat dengan cara apa? Membagi tugas tanggung jawab rumah tangga ya. Pada waktu liburan, yuk sekarang kerja bakti. Ada yang bagian ngepel, ada yang bagian sapu, ada yang nyuci barang-barang rumah tangga, piring dan yang lainnya. Dan itu sebagai aktivitas pendidikan, bukan kerja paksa, apalagi rodi, tidak, pendidikan. Apalagi perempuan, ayo kamu yang bagian ngeracik sambelnya, bisa enggak? Ayo sekarang hari ini masak gulai, masak rawon. Anak perempuan harus diajari. Jangan nikah dari mulai awal nikah sampai akhir ceplok telur aja bisanya. Ini ya. Membiasakan bersilaturahmi. Sesekali anak istri kita bawa ke pamannya, ke adiknya, ke siapanya, itu supaya kenal. Dan di samping mendapatkan fadilah silaturahmi, man ahabba yubsatu lahu rizqu wa yunsa'u lahu ajaluhu falyasil rahima. Barang siapa yang diinginkan panjang umurnya, luas rizkinya, hendaknya silaturahmi, apalagi silaturahmi berdakwah. Ada arisan keluarga, di sana ada kajiannya, ikut, Masya Allah. 53, mengunjungi dan mengamati sekolah dan perilaku siswa. Nah, ini juga sesekali anak kita, apalagi nantinya kita ingin masukkan pondok, kita ajak ke pondok. Sesekali kita main ke pondok. Yuk, liburan ini kita sambil ke kebun binatang, mampir ke pondok. Mau enggak? Wah, seneng. Jadi jangan juga ke pondok tok. Nah, dihindarin. Pas ke pondok jangan sampai banjir pondoknya itu. Ada yang pernah pondoknya itu banjir, Masya Allah, anaknya kapok enggak mau mondok. Ya. Oleh karena itu di sini usahakan jangan sampai ada satu hal-hal yang tidak menyenangkan sehingga anak tersebut kapok tidak mondok. Terus kemudian mengetuk perasaan dengan surat. Nah, ini hadirin sekalian, ternyata walaupun zaman elektronik seperti ini, surat masih menjadi media paling bagus untuk dakwah. Coba anak kita sesekali yang ada sekolah di UGM, yang sekolah di UI, atau di luar negeri. Kita kirimin surat. Isi pesan nasihat dari seorang ibu. Dengan bahasa yang betul-betul seorang ibu. Subhanallah. Itu beda dengan SMS, apalagi WA. Masya Allah ya. Jadi kita ketuk perasaannya dengan surat. Memberi nasihat dan melakukan rapat keluarga. Nah, sekarang contoh aja kita ingin memasuki rumah baru. Kumpul gimana? Nanti kira-kira letaknya meja untuk kamu di mana? Ya, itu kan sepele kan kita anggap. Terus kira-kira nanti kamu pilih kamar yang mana? Ini kita kasih musyawarah. Atau kita ingin jalan-jalan. Yuk kita kumpulkan dulu. Kira-kira kamu pilih yang mana? Ke ini, ke daerah ini, atau ke mana? Ke pantai atau ke gunung? Kita ajak musyawarah. Karena Rasulullah SAW itu orang yang paling senang musyawarah. Menebar kebaikan dengan hadiah. Nah ini tahadu tahabu. Jangan sampai segan-segan kasih hadiah VCD, murotal, atau apapun yang menyenangkan keluarga kita. Memberi sanksi dengan beramal harta. Contoh, ketika sekarang sholat terlambat atau enggak sholat, kita kasih untuk masuk ke kotak yatim piatu uangnya yang sudah ditabung 10 ribu. Ayo keluarin. Ya itu sanksi Masya Allah ya. Memberi nasihat jika keluarga bepergian. Artinya ketika anak mau pergi mondok, dikasih nasihat pesan. Ya enggak usah lama-lama. 1 jam itu namanya ceramah. 5 menit aja dikasih pesan moral. Nah, ya nanti deh ya kalau di pondok yang rajin, enggak boleh cengeng, harus hafal Al-Qur'an. Kasih pesan. Atau mau pergi ke kerja atau yang lainnya, mungkin yang sudah dewasa, ini dikasih pesan. Membantu keluarga saat berjauhan, ini juga penting, menyambung silaturahmi dengan kerabat, memberi contoh cara berbakti kepada orang tua, ya kita sendiri. Berbakti kepada kedua orang tua, 62, menggantungkan cambuk di rumah sebagai bentuk peringatan. Dan ini Rasulullah mengatakan, Al-Likus Saud Haitu Yarawu Ahlul Bait. Gantungkan itu cambuk supaya dilihat oleh keluarga-keluarga kita. Fa'innahu lahum adabun, karena itu akan bisa mendidik. Menceritakan musibah besar yang dialami. Nah, contoh bapaknya kecopetan, ya, diceritain, Masya Allah, bapak kecopetan. Padahal copet itu perbuatan nista, profesi yang sangat terhina, duitnya haram. Nah, tapi habis itu kita doakan, mudah-mudahan ya nak ya, nanti yang nyopet itu dapat hidayah. Subhanallah, itu pendidikan. Menghibur dan mempertebal iman. Sampaikan kisah nyata yang menggugah, contoh kisah nyata tentang pahlawan, tentang sirah Nabi, tentang kejadian, sehingga menyentuh sampai kalau Masya Allah ada yang bisa membuat hati anak tersebut menangis. Buat lomba antar anggota keluarga, terus jangan lupa untuk rihlah ya anak, sekali-kali keluarga diajak jalan-jalan. Membuat permainan dan hiburan interaktif, mendengar siaran radio, TV yang islami, memanfaatkan waktu senggang di dalam kendaraan. Nah, ini ketika kita pergi, kita tes bacaannya, kita adakan kuis ringan. Ini Masya Allah ya, kalau berada di mobil. Mengasah hobi yang mendukung dakwah Islam. Umpamanya anak asah menulisnya, asah ceramahnya. Menyampaikan kisah hikmah. Mengisi waktu libur dengan rekreasi ilmiah, bercanda mencairkan suasana, dan memaknai alam bersama keluarga. Terus melatih dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar, ini menyertakan keluarga dalam kegiatan syiar Islam. Ada kegiatan dakwah, kita ikutkan, ya minimnya ngangkut-ngangkut kursinya lah. Bantu-bantui nata apanya, yang penting dia sudah merasakan andil dakwah. Menggunakan audiovisual untuk berdakwah ya. Alhamdulillah sekarang visualisasi kita itu cukup ini. Anak kita mendengarkan ceramahnya fulan-fulan. Atau kadang-kadang anak-anak kecil yang ceramah itu yang gampang ditiru ya. Itu kita kasihkan ke anak kita yang kecil. Menerapkan dan mengontrol perilaku Islami dan membenci sesuatu yang haram. Dan memotivasi mereka untuk berdakwah. Memotivasi membuat karya tulis yang sifatnya ke majalah, buletin, tabloid, atau buku dakwah, melibatkan dalam kegiatan dakwah, ya contoh tadi ada beda buku, ada tablet, ada macam-macam, kita ikutkan anak kita, keluarga kita. Meluruskan kebatilan dengan benar. Kalau ada kebatilan di rumah itu harus diluruskan dengan benar. Jangan dengan salah, nanti sesat semakin sesat. Jadi dibutuhkan seorang tua itu faham ilmu. Berdakwah dengan surat atau tulisan, tadi yang saya sudah sampaikan, mengingatkan pelaku maksiat dengan surat juga bagus, menghidupkan mading sekolah, ya anak-anak ya kita yang ada di sekolah, kalau sedang disuruh ngisi mading, kita motivasi itu. Kemudian memupuk amar ma'ruf nahi mungkar sejak dini, anak kita kenarkan. Makanya Allah berfirman, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Ini subhanallah, Luqman al-Hakim pesan kepada anaknya, wahai anakku, tunaikan salat, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, sabarlah anda terhadap musibah. Mengkritisi permasalahan umat Islam. Artinya, anak-anak sering kita ajak diskusi tentang keumatan. Masya Allah, kenapa ya umat Islam ini kok berpecah belah? Nah, kita ajak bicara. Kenapa sekarang ini umat Islam kok hidup terhina, terjajah, Palestina? Masya Allah, kita ajak bicara tentang Palestina. Kita ajak bicara tentang masalah Rohingya. Sehingga anak itu hidup sosialnya, hidup nalurinya untuk membela umatnya, agamanya. Menimbang permasalahan dengan ilmu syariat Islam. Nah, keluarga, istri, anak, siapapun yang ada di anggota keluarga kita, selalu yang menjadi panglima kita adalah syariat. Mau kerja syariat, mau tidur syariat, mau makan syariat, semua yang menjadi ukuran adalah syariat. Melatih untuk berkhutbah, anak-anak kita latih untuk berkhutbah, barangkali di antara mereka nanti ada yang jadi ustadz, da'i, dan yang lainnya. Membangun kepercayaan diri untuk berdakwah, membagi materi dakwah, memberi nasihat dengan cara yang baik, dan menghukum dengan tepat dan bijaksana. Nah, terakhir, memupuk sifat-sifat mulia, membiasakan berpola hidup bersih, ya, mendidik menjadi berani dan bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, anak jangan boleh main ambil, melatih berniaga dan menjaga amanah, dan membekali keluarga dengan keterampilan, dan mendidik untuk tawadhu' dan rendah hati, ya. Setelah itu mengajak keluarga untuk mencintai lingkungan, dan yang terakhir tidak membuang barang bekas di sembarangan tempat, entah itu kimia. Rasul aja mengarahkan ittaqu thalath mala'in, waspadalah terhadap tiga yang terkutuk. Buang di bawah, buang hajat di bawah pohon, di tempat air mengalir, dan di jalan manusia. Ini menunjukkan bahwa Islam itu menjaga lingkungan supaya tidak terjadi pemanasan global, supaya tidak terjadi pencemaran lingkungan, supaya tidak terjadi kerusakan-kerusakan alam. Maka kita buat, kita, anak-anak kita, keluarga kita, tidak buang barang sembarangan tempat, sampah sembarangan tempat, dan merusak lingkungan dengan seenaknya, dengan cara kita 101 cara mudah mendidik keluarga yang saya sampaikan dengan singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakallahu khairan, barakallahu fi pada Ustaz. Subhanallah, masyaallah. Luar biasa sekali dengan beberapa detail dari kiat-kiat tadi, cara mudah mendidik keluarga. Tentunya sahabat dan pemirsa TV dimanapun Anda, dan khusus buat ibu-ibu maupun akhwat yang hadir di daurah ini, banyak sekali yang kita dapatkan manfaat. Barangkali juga ada sebagian dari yang disampaikan Ustaz tadi barangkali sudah kita laksanakan, dan mungkin sebagian yang belum, dan bahkan baru kita ketahui ternyata permasalahan itu adalah bermanfaat buat kita untuk mendidik keluarga kita, khususnya buat anak-anak Ustaz, ya. Baik sahabat Hang dan Pisang TV dimanapun Anda berada, kami akan berikan prioritas pada ibu-ibu yang mengikuti daurah untuk memberikan pertanyaan tertulis dan diberikan kepada kami, dan insya Allah akan kami bahas tentunya yang seputar tentang mendidik, cara mudah mendidik keluarga dari hal mulai terkecil, yaitu keluarga kita dan tentunya keluarga-keluarga kita terdekat dan keluarga besar kita, tentunya juga bersama tetangga-tetangga kita. Baik, kami tunggu juga di pada ibu-ibu yang sudah menulis, kami persilakan untuk memberikan kepada kami. Terkhusus buat Bu Dewi, barangkali bisa langsung diberikan kepada kami dengan secarik kertas yang ditulis. Dan insya Allah kami akan bacakan. Barangkali mungkin ada mic di auditorium, bisa langsung saja memberikan pertanyaan pada Ustadz. Kami persilakan Ibu Dewi. Sambil nunggu pertanyaan Ustadz, mungkin barangkali kita bisa bincang-bincang masalah sekolah IHSB tadi, BS Ustadz ya, yaitu Ibnu Hajar Boarding School ya Ustadz. Apakah memang di sana juga sudah tertanam-tanam dalam hal ini? Mungkin salah satu bagaimana orang tua untuk memilih pendidikan di situ Ustaz. Mungkin dari sini kan sudah tercatat salah satunya tadi Ustaz. Iya. Iya, Ustaz. Di IHBS atau di pondok otomatis ekspresi cara-cara mendidik keluarga ini benar-benar kita aktualkan. Dari mulai anak itu menghafal kosakata bahasa Arab. Iya. Kemudian tiap tempat itu selalu kita kasih peringatan-peringatan, nilai-nilai luhur, menghafal Quran, menghafal Al-Quran, menghafal Al-Hadis. Ini kita lakukan, belum lagi tadi tausiah-tausiah, pesan-pesan moral, dan yang tidak kalah pentingnya juga pembinaan-pembinaan yang sifatnya privat, berkelompok, itu kita lakukan. Masya Allah, jadi sudah terbiasa ya. Ustaz ya. Contoh aja kecil ketika pembiasaan sholat, kita bikin 3 ring di pondok. Yeah. Ring pertama adalah di asrama, disitulah tempat kita membina anak, mendekati anak, mendidik tata cara anak itu tidur sama bangun, bangun sampai tidur, tidur sampai bangun lagi. Barangkali sudah sebagian ada masuk dalam kitab ya, ini. Ustaz. Terus kemudian setelah itu di tempat wudu dan akhirnya sampai ke masjid. Baik, barakallahu fiik Ustaz. Sudah ada cukup banyak pertanyaan dari ibu-ibu di auditorium. Kami akan bacakan Ustaz ya. Ya. Baik, pertanyaan pertama kami bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu cara mudah mendidik keluarga adalah membiasakan silaturahmi keluarga, Ustaz. Silaturahmi keluarga, Ustaz. Yang mau saya tanyakan, gimana kalau keduanya, keluarganya misalnya adik, orang tua belum mengenal sunnah, sehingga dikhawatirkan anak-anak kita apabila sering silaturahmi akan terpengaruh dengan gaya hidup yang tidak Islami, Ustaz. Demikian. Sebetulnya itu tergantung kemampuan orang tua. Artinya tidak ada pengaruhnya seringnya silaturahmi terhadap rusaknya anak kita. Rusaknya anak kita itu karena kelemahan kita di dalam mengarahkan. Toh keterpengaruhan itu bukan hanya dapat dari keluarga aja kan. Nah, betul. Di sekolah juga bisa potensi ada, di lingkungan ada. Kalau memang orang tua itu bagus, mau dimanapun, mau di keluarga, mau di lingkungan sekolah, akan tetap bisa mengkanter. Nah di sini kanter itulah yang paling penting dilakukan oleh orang tua. Ya. Jadi di situ malah ujian. Intinya al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Mukmin yang nyampur sama orang, sabar atas gangguannya, itu lebih baik daripada enggak mau nyampur, enggak sabar atas gangguannya. Gangguan itu bisa materi, bisa akhlak, moral, agama, akidah. Oleh karena itu, di sini bagaimana kita itu memprotek, mengantisipasi dan melakukan beberapa langkah untuk antisipasi itu. Ya, baik, barakallahu fiik. Yang keduanya, Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mengenai poin ke-19 ya Ustaz, yaitu tentang langganan majalah Islami. Kalau anak selain majalah Islami juga kan berlangganan dengan majalah-majalah yang tidak Islami Ustaz, yang sifatnya umum, boleh enggak Ustaz seperti itu? Iya. Sebetulnya di sini saya tekankan pada hal yang prinsipil, yang wajib, yang fondamental. Adapun selainnya bukan berarti enggak boleh, tapi sifatnya adalah sunnah. Contoh majalah kaitannya dengan tanaman, ya silakan. Untuk menumbuhkan keterampilan kaitannya dengan komputer, robotik, enggak ada masalah. Cuma waspadalah terhadap gambar-gambar yang tidak patut untuk kita masukkan ke dalam rumah kita. Karena Rasulullah mengatakan innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah. Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk di rumah yang ada di dalamnya gambar. Apalagi kadang gambar wanita telanjang, setengah telanjang, ini harus kita hindari, itu aja. Iya, baik. Dan selanjutnya di poin ke-30, San. Menyediakan buku agenda. Kira-kira usia berapa anak sudah biasa untuk menulis kegiatan? Sebetulnya sejak usia SD itu sudah bisa kita kasih buku agenda. Terutama kelas 2, kelas 3. Ya untuk sudah mulai persisnya kelas 4 ya. Tapi sebetulnya sudah kita bisa bina. Tapi kelas 4, 4, 5, 6 itu sudah mulai punya semacam kenangan, tulisan ya. Jadi kita bekali kecil, termasuk untuk mencatat hal-hal yang penting selama dia di sekolah, di dalam perjalanan, termasuk nanti dia akan bakal mencurahkan suatu yang tidak kesampaian ke orang tua. Nah, orang tua sesekali kita bisa melihat tanpa dia ketahui, sehingga ada apa dengan anak ini, kalau terjadi sesuatu kita bisa nangkap sebelumnya. Ya. Iya. Jazakallah khairan, Ustaz. Ini sepertinya pertanyaan mungkin langsung kepada orang tuanya, Ustaz. Iya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. Aswan, Afwan, Ustaz. Bagaimana cara menasihati seorang suami yang lagi futur, Ustaz? 100% berubah dari perlakuannya yang dulu. Jauh dari talabul ilmi, bahkan tidak mau sholat jamaah. Untuk komunikasi pun susah, Ustaz. Demikian, Ustaz. Iya, ini suatu hal yang sangat menyedihkan. Iya. Bahkan lebih menyedihkan ketika mendengar orang itu sesat. Kenapa? Orang sesat yang belum pernah kenal kajian masih ada harapan. Tapi orang kajian kemudian sesat, sulit untuk mendapatkan harapan. Tapi kita tidak putus asa untuk terus mendoakan supaya dia dikembalikan oleh Allah ke jalan yang lurus, supaya Allah membimbing dia kepada kebaikan. Nah, ini memang kita harus cari faktornya. Ada orang yang masya Allah dulu sama, tidak di sini, tidak di mana aja, termasuk di Jakarta, ada yang dulu istiqomah sekali, hadir di kajian itu terdepan, ternyata sekarang menjadi musuh dakwah. Masya Allah. Karena ada faktor-faktor lingkungan dia kerjanya, atau dia terkena fitnah perempuan. Ini yang memicunya ternyata setelah kita. Makanya di sini faktor orang itu kukur dari jalan istiqomah kan 4. Yang pertama kebodohan. Yang kedua mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga teman yang buruk. Yang keempat adalah fitnah. Nah itu kan. Iya. Inilah pemicu utama. Dan ternyata setelah saya korek di antara sekian kasus-kasus futur, tidak lepas dari salah satu, bahkan 4-4-nya ada. Nasallahu alafiyah. Oleh karena itu, yang pertama kali kita harus pedar bedah adalah faktor itu. Terus kemudian kita jauhkan. Selagi kita belum bisa menjauhkan suami kita dari faktor yang membuat dia itu futur, sulit. Contoh, nasihat apapun kalau ternyata dia terpengaruhnya teman yang buruk, ya. Dia masih bergaul, berteman, ya gimana? Atau dia sekarang ini sedang tersandung dengan kasus janda anget, umpama. Istilah baru itu. Iya, istilah baru, ya. Itu susah untuk kembali kepada pangkuan sang istri tercinta. Apalagi dengan cara yang haram. yang dimurka oleh Allah. Nah, ini lebih bahaya. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan. Mungkin barangkali di studio sudah ada yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan. Pak Sofyan. Iya, Ustaz, ya. Mungkin ini pertanyaan sudah sering ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang datang. Mudah-mudahan akan menambah ilmu dari Ustaz Jenal bagi kami semua. Umur berapa sebaiknya anak masuk pondok? Apakah SD sudah boleh mondok? Barakallahu fiik Ustaz. Iya. Berdasarkan pengalaman dan juga beberapa kondisi dari peristiwa dan kejadian, itu tidak baik memondokkan anak itu umur SD, apalagi perempuan. Karena anak itu umur-umur SD itu sedang butuh-butuhnya dekat dengan orang tua. Yang laki dekat dengan ibunya, yang perempuan dekat dengan bapaknya, biasanya begitu. Kecuali kita mendapatkan suatu kondisi yang timbang-timbang, enggak saya pondokkan hancur pendidikannya, saya pondokkan hancur hubungannya. Nah, itu ya memang keuntungan saya dulu memondokkan anak saya SD itu, Masya Allah, dua-duanya hafal 30 juz. Dalam waktu SD kelas 6 rata-rata. Itu sudah hafal. Cuma memang pressure dari kasih sayang, kemudian sosok seorang ibu yang mempengaruhi keibuannya, sosok bapak kebapaannya, sehingga membuahkan anak perempuan yang keibuan, kewanitaannya itu tumbuh, siap menjadi istri, siap menjadi ibu rumah tangga. Ini jarang, apalagi yang maaf kadang-kadang yang bikin penyakit. Ini musyrif yang mengendalikan anak kita di pondok itu seniornya. Sehingga dia sering bantah, sering ngeyel. Nah, itu nanti dibawa ke rumah. Emaknya dieyeli, emaknya juga dibantai. Itu, ya. Makanya saya sarankan, makanya saya juga tidak mau membuka pondok SD, di samping juga kesulitan di dalam pengendalian. Juga tadi itu, umur-umur psikologis belum bisa betul, dilepas. Kasih sayang Ustaz. Iya. Jazakallahu khairan. Silakan Bu Adi, Dewi barangkali masih ada sebelum kami bacakan pertanyaan lain. Iya. Ibu Dewi? Bentar, Pak Ustaz. Iya, silakan. Ustaz, ya. Saya seorang ibu dan insyaallah seorang guru PAUD juga. Yang perlu saya tanyakan mungkin khusus saya sebagai seorang ibu dalam rumah tangga. Yeah. Yang ingin saya tanyakan adalah ketika saya mengajak anak-anak saya sholat, sholat berjamaah di rumah. Jadi ketika saya sholat itu dari takbir sampai salam semua saya lafazkan. Nah, yang saya tanyakan bagaimana hukumnya untuk saya sendiri sholat gitu kan? Terus apakah diperbolehkan apa tidak? Itu satu. Yang kedua, ketika anak saya sendiri sholat, saya menyuruh dia dari takbir sampai salam pun harus terdengar, sehingga saya sendiri ketika dia salah, saya membenarkan gitu. Oke, cukup. Itu aja Bu. Oh, iya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Sebetulnya menjaharkan sholat yang kerak, yang pelan, memelankan sholat yang jahar, tidak merusak sholat. Contoh aja ibu-ibu, ketika kita ketinggalan sholat jahar, kan gak kita kerasin kan? Iya. Begitu juga sebaliknya. Cuman mukhalafatul aula. Oleh karena itu di sini dianjurkan untuk sesekali boleh. Makanya zikir setelah sholat dikeraskan kan menurut Imam Asy-Syafi'i itu dalam rangka untuk ta'lim. Oleh karena itu sesekali, jangan terus-terusan. Karena untuk mendidik, namanya mendidik sesekali, ya. Kalau terus-terusan nanti akan menjadi bid'ah di dalam agama, karena melazimkan sesuatu yang tidak lazim, mengharuskan sesuatu yang tidak harus, itu akan menjadikan apa? Bid'ah. Oleh karena itu tindakan ibu tadi tidak salah kalau konteksnya sesekali untuk didik. Dan begitu juga anak tadi kita suruh untuk mengeraskan sesekali untuk didik. Kalau terus-terusan nanti anak pahamnya sholatnya caranya seperti itu, nanti di mana aja kenceng, repot nanti. Ya, itu ya. Demikian. Intinya dalam proses pembelajaran Ustaz ya. Iya. Barangkali kami kesempatan lagi pada di auditorium sebelum kami bacakan yang lainnya. Ya, silakan. Ya, langsung saja Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya. Ini Ustaz, ana mau tanya, ana kan punya anak remaja ya Ustaz, kelas 2 SMK. Ya. Tapi anak-anak ini masih suka dengar musik gitu Ustaz di handphonenya. Kalau ana enggak kasih handphone nanti gaptek pula anak-anak nih. Terus kalau dikasih handphone hari-hari musik aja. Gimana cara menasihati anak-anak ini Ustaz? Itu aja penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum punya cara kecuali anak tidak dipegangi HP. Ya, karena sampai hari ini kita coba semuanya, yang di anak saya sendiri, yang di pesantren, itu belum ada hasil yang final. Anak itu selamat. Lingkungannya juga. Kenapa? Karena yang namanya dunia HP itu subhanallah, jangankan anaknya, yang di depan saya aja gak bisa ngendalikan kadang. Yang udah gede-gede, contoh aja, maaf, ada sebagian ibu sekarang WA itu lebih disayang daripada suaminya. Ya, coba sekarang ngeladenin kopi suaminya sambil terima HP. Ya, nyiapin makanan suaminya sambil pegang HP. Bukan sampai nyambut suaminya datang lagi buka-buka WA. Ini kan kita sudah kecanduan betul. Karena itu barang nyandu. Kenapa saya katakan nyandu? Karena 1001 tawaran komunikasi dunia maya untuk tidak ada kesempatan nengok kanan, nengok kiri, atau tidak ada kesempatan untuk komunikasi terbuka. Kenapa? Sekarang yang ada di depan kita, buka, habis Facebook, sekarang WA, habis itu ini, habis ini. Subhanallah. Belum lagi barang-barang haram yang berkeliaran, yaitu apa? Film-film pornografi. Ini siap untuk menghancurkan anak kita. Makanya sampai hari ini kita belum punya cara yang efektif untuk anak remaja. Kita kasih HP selamat, anteng, gak terpengaruh, itu gak ada. Sembunyi-sembunyi. Nah, oleh karena itu caranya ya sudah, jangan dikasih dulu untuk umur apalagi SD, SMP. SMA aja itu sesekali boleh. Nah, kalau mondok ya ketika liburan. Tetap kita harus awasin. Makanya di pondok itu kita terapkan, kalau sekarang ketangkep mau harganya 10 juta kita pecah. Oh, demikian. Iya, kita pecah itu. Karena kita lakukan dikembalikan enggak kapok, di ini enggak kapok sudah. Sekarang kita sudah MOU sama orang tuanya, siapa aja yang membawa, oh sudah ada pemberitahuan, kok masih dibawain, ya pecah. Biar orang tuanya kapok juga. Iya, oleh karena itu ibu saya katakan, jangan takut, nanti kalau gede juga ini bisa sendiri. Kok zaman hari gini gaptek itu gak ada. Kita dulu juga gak tahu apa-apa. Pegang HP juga awalnya gugup, sekali dua hari, tiga hari, sebulan, akhirnya hafal juga, familiar juga insya Allah. Iya. Ya itu. Baik Ustaz, kita masih ada lebih kurang 10 menit ke depan Ustaz. Kita prioritaskan yang berada di kajian dan tulisan pertanyaan Ustaz. Baik, kami akan bacain kembali melalui tertulis, nanti kami akan serahkan di auditorium lagi. Datang dari hamba Allah Ustaz. Bismillah. Barakallahu fiik Ustaz. Bagaimana Ustaz mengajak suami yang sering sibuk dalam mencari nafkah untuk datang ke kajian-kajian Ustaz? Masya Allah. Emang Allah subhanahu wa ta'ala ketika berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di antara para ulama ahli tafsir menafsiri, ada di antara orang yang iyyaka na'budunya kuat, wa iyyaka nasta'innya kuat. Maksudnya, ibadahnya kuat, ikhtiar cari ma'isyahnya kuat. Ada yang bentuk kedua, ada orang yang iyyaka na'budunya kuat, hebat. tapi wa iyyaka nasta'innya lemah. Masya Allah, untuk giliran wirid berjam-jam enggak pernah putus. Kuat, tapi malesnya setengah mati cari nafkah, akhirnya menyengsarakan keluarganya. Ada orang yang iyyaka na'budunya lemah, tapi wa iyyaka nasta'innya kuat. Ini kayaknya yang ditanyakan oleh penanya. Ada orang yang keempat ini manusia paling jelek dan buangan. Iyyaka na'budunya lemah, wa iyyaka nasta'innya lemah. Cari akhiratnya lemah, cari dunianya lemah. Nah, untuk kasus ibu, sebetulnya di sini adalah suami pasti punya target itu awalnya. Entah targetnya mau bangun rumah, atau mau beli mobil, atau jangan-jangan mau nikah lagi. Nah, itu. Pasti punya target. Dicek dulu sana. Nah, di sini perlu di review, perlu dipetakan, ya kan? Untuk menghilangkan, sesuatu ini kan butuh 6 langkah. Pikirkan, petakan, diskusikan, kerjakan, biasakan, budayakan. Artinya coba kita sesekali duduk sama suami. Atau enggak ada waktu lagi, saking Masya Allah. Hebatnya ini. Ibu jangan putus asa, bersyukurlah. Karena ternyata suami saya itu orang yang pekerja keras, ulet. Untuk demi keluarganya, yakin demi keluarganya. Cuma bagaimana kita main cantik, cari waktu untuk bisa duduk. Contoh, kita tawari. Abi, ada enggak waktu kita malam ini duduk-duduk di warung tertentu sama anak-anak kita? Wah, ya udah, enggak apa-apa. Nah, kesempatan itulah kita coba untuk bongkar. Kesempatan itulah untuk diskusi. Caranya pun jangan gurui. Jangan langsung diketok. Mas, kamu kayaknya harapan kenerakanya gede deh. Masya Allah udah. Habis ya. Kayaknya peluang surganya gak ada deh. Loh, kok bisa begitu? Ya habis. Malas sholat, malas ngaji. Di mana surganya? Kita tanya, mas, kenapa sih kita tidak ada waktu sesekali sama keluarga duduk. Sesekali kita bareng-bareng untuk ta'lim, sesekali kita sama anak-anak untuk tablek. Toh, alhamdulillah Allah kasih keluasan rezeki. Apa sih mas kira-kira sebabnya kok kayaknya ada target banget deh. Gitu. Jadi nanti dari diskusi itulah akan muncul suatu perkara-perkara yang masing-masing gak tahu. Kenapa suami saya semangat mencari ma'isyah, kurang semangat mencari ilmu. Sebetulnya di dalam kehidupan salaf itu tidak ada dikotomi antara mencari ilmu dengan mencari harta. Coba bagaimana Abu Bakar. Seorang pedagang yang sangat berhasil, tapi tidak pernah lepas dari majlisnya Rasulullah. Dan tidak pernah absen untuk jihad bersama Rasulullah. Umar bin Khattab kalau mau pergi mencari ma'isyah pesan tetangganya khusus. Tolong jangan sampai lupa apa yang disampaikan Rasul, kasihkan ke saya. Inilah ulama salaf. Zubair bin Awam karaya raya, Abu Hanifah itu pengusaha sukses, tetapi seorang imam yang hebat. Inilah yang harus kita ceritakan ke suami kita. Jangan dipotong juga semangatnya mencari harta, tapi kita motivasi untuk seimbang. Fa'idha faraghta fansab, dunia harus disimbangkan dengan akhirat, akhirat juga harus disimbangkan dengan dunia. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan. Tadi dalam proses mendidik keluarga Ustaz, sekarang proses sebelum mendidik keluarga yaitu mencari pasangan, ya, ada pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tolong beri ana nasihat Ustaz. Ana dilamar seorang laki dari Malaysia. Ana dijodohin sama abah Ustaz. Lamaran laki itu sudah diterima. Kondisi sekarang ana punya sedikit ilmu agama dan berusaha belajar dengan selalu ikut daurah di Radio Hang, kalau ada kajian khusus muslimah Ustaz. Lelaki yang mau menikah, anak orang yang tidak punya ilmu Islam, maksudnya ilmu sunnah Ustaz. Harus bagaimana anak nanti mengajari dia ilmu sunnah Ustaz, karena anak ingin punya keluarga yang suami mengerti sunnah. Bagi seorang wanita memang kuncinya itu rumah tangga. Makanya Rasulullah memberikan arahan, idza ja'akum man tardawna dinahu fa khuluquhu fazawwiju fa illam taf'alu fasadakunu fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Jika datang kepada kalian orang yang baik agama dan akhlaknya, nikahkan. Kalau tidak, akan terjadi kehancuran dan fitnah besar di muka bumi. Nah, problemnya saya nangkap dari pertanyaan tadi, kayaknya orangnya awam. Betul. Ya. Jadi saya hendaknya berhitung ya. Karena katanya Imam Al-Ghazali, barang siapa yang menikahkan putrinya dengan orang bid'ah dan fasik, maka dia telah memutuskan silaturahminya. Apalagi bergaining wanita itu lemah. Wanita itu di bawah kekuasaan pengendalian laki-laki. Karena Rasulullah mengatakan Allah berfirman ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin, pengendali dan juga pengarah. Sementara dalam hal-hal yang sifatnya prinsipil, termasuk pilihan untuk menentukan keyakinan itu, seringnya wanita tertekan, bukan menekan. Oleh karena itu, saya mohon untuk memberi masukan ibunya, ini bapaknya. Ya, kalau memang awam benar, belum ngaji, apalagi tadi, dia ada pemikiran-pemikiran yang kurang lurus, apalagi kebid'ahan, kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya'nya, barang siapa yang menikahkan putrinya dengan orang-orang fasik, maka telah memutuskan silaturahminya. Itu aja. Baik, kami akan berikan kesempatan terakhir pertanyaan pada ibu-ibu yang ada di auditorium. Ibu Dewi, barangkali ada satu pertanyaan terakhir. Ya, silakan. Ya, mungkin motivasi aja Ustaz ya, bagi ya. Kami yang masih hadir di sini ya. Untuk bisa tetap istiqomah, talabi ilmi, dan ya. Juga menghormati peraturan-peraturan yang diberikan panitia, karena kita ingin fokus ya Ustaz ya. Yeah. Mungkin Ustaz bisa berikan adab-adab talabil ilmi bagi kami yang masih tertinggal di auditorium ini. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala menegaskan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Derajat itu diperoleh karena ilmu yang bermanfaat dia dapat. Dan ilmu bermanfaat itu didapat karena beberapa langkah dan syarat. Satu, dia cari dengan penuh ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, hadir mubakkiran, yaitu segera hadir. Lalu yang ketiga, memenuhi adab-adab majelis, di antaranya memilih tempat yang paling jelas suara kajiannya. Kemudian yang kedua, tidak membuat gaduh apalagi bicara sendiri. Ketiganya, tidak membicarakan yang memberikan ilmu apalagi mencacatnya. Yang keempat, memberikan tempat kalau memang ada kepada yang datang. Wa idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Jika dikatakan melonggarlah, ya longgar. Lalu yang tidak kalah pentingnya, mendengar dengan baik, konsentrasi dengan bagus, dan mencatat bila ada suatu hal-hal yang penting. Karena kata Umar bin Khattab, al-qayyidul ilma bil kitab, talilah ilmu itu dengan kitab, yaitu tulisan. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah memahami apa yang disampaikan, kemudian mengamalkan apa yang dia sampaikan. Dan juga saya ingin sampaikan di sini, bahwa ilmu itu bila dicari semua kena separuhnya, bila dicari semua tidak kena, maka terus rajin menghadiri ilmu. Dan yang akhir, paling inti buah daripada ilmu adalah diamalkan. Karena al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Ilmu yang tanpa amal seperti pohon yang tidak berbuah. Rasulullah SAW juga menegaskan, masalul ladhi yu'allimun nasal khaira wa yansa nafsahu kamasalil qatila tudhi'un nasa wa tahrik nafsaha. Perumpamaan orang yang punya ilmu tidak mengamalkan seperti lilin, membekar dirinya sendiri untuk menerangi orang lain. Maka Allah menegur orang-orang Bani Israel Yahudi, مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. Perumpamaan orang yang diberikan Alkitab kemudian tidak diamalkan seperti keledai. Keledai, walaupun dia mengangkut Bukhari Muslim, tapi tidak pernah alim dan faham apa yang dia angkut. Walaupun dia sekarang sedang mengangkut air yang sangat jernih, tetapi tetap dia kehausan karena air berada di punggungnya, dia tidak bisa memanfaatkan. Itulah ibarat orang-orang yang sombong dengan ilmunya, gagal dalam belajar, tidak bermanfaat karena ilmunya akhirnya tidak membuahkan amal. Wal asri innal insana lafi khusr. Siapa yang tidak rugi? Illal ladzina amanu. Ilmu yang membuahkan iman. Wa amilu sholihati, yang berbuahkan amal soleh. Wa tawasaw bil haqqi, disampaikan kepada orang lain. Wa tawasaw bis sabri, sabar akan resiko penyampaian dakwah dan ilmu tersebut. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.